senggol di awak tu kemerian. Ojo dirangkul di dredeg nanti dengkul. Semacam kowe tondowi sore setungu banter gede volta sene. Aku suwe mas orang menungini sakjoki aku wis ditinggal lagi. Ketemu sayang ku cinta pangan wai ibarat ngidam rujak lombok selawe. Sonata Esa Durum.